Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitabul ilm. Kita sampai pada poin yang ketiga dalam tema husnul khuluq, yakni husnul khuluq bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, al-amru tsalits, perkara yang ketiga, min maudhu'i husnil khuluq ma Allah, dari tema akhlak yang baik bersama Allah, fa huwa talaqi aqdarihi bis-sabri war-ridha, yakni menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Wa kulluna ya'lamu anna aqdarallah allati yanfuduha fi khalqihi ba'duha mula'imun wa ba'duha ghairu mula'im. Dan semua kita mengetahui bahwasanya takdir ketetapan Allah Azza wa Jal yang berlaku pada makhluknya sebagiannya itu sesuai dengan jiwa keinginan manusia dan sebagiannya tidak sesuai. Halil marad yulaimul insan, apakah sakit itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan tabiat serta keinginan manusia? Abadan, tidak selama-lamanya. Al insan yuhibbu ayyakuna sakihan, maka seseorang itu senang untuk dia menjadi seorang yang sehat. Wahalil fakru yulaimul insan, apakah kefakiran, kemiskinan itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh seseorang manusia? La, tidak. Fal insan yuhibbu ayyakuna ghaniyan, seorang itu senang untuk dia menjadi orang yang cukup, ya, terpenuhi segala kebutuhannya. Wahalil jahlu yulaimul insan, apakah kebodohan, kejahilan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia? La, fal insan yuhibbu ayyakuna aliman, tidak. Manusia senang untuk dia menjadi seorang yang alim, berilmu. Lakinna aqdarallah azza wa jalla bihikmatihi tatanawwa, akan tetapi takdir ketetapan Allah Azza wa Jal dengan hikmah Allah, ya, itu bermacam-macam. Minha ma la, minha ma yulaimul insan wa yastarihu lahu bimuktata tabiatihi. Di antara takdir ketetapan Allah itu ada yang sesuai dengan kondisi serta keinginan manusia, sehingga dia merasa istirahat, yakni merasa tenang karena itu sesuai dengan tabiatnya. Wa minha ma la yakunu kadzalik, dan di antara ketetapan Allah tidak demikian keadaannya. Fama huwa husnul khuluq ma Allah azza wa jal nahwa aqdarillah, lalu apa akhlak yang baik bersama Allah pada kondisi atau pada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Husnul khuluq ma Allah nahwa aqdarihi antardo bima qaddarallahu laka, berakhlak yang baik bersama Allah pada takdir serta ketetapannya adalah engkau ridho dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Wa antatma'inna ilaihi, engkau merasa tenang terhadapnya. Wa anta'lama annallaha subhanahu wa ta'ala ma qaddarahu laka illa li hikmatin wa ghayatin mahmudah yastahiqu 'alaiha syukru, Dan hendaklah engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan atau apa-apa yang Allah tetapkan untukmu kecuali berdasarkan hikmah dan tujuan yang terpuji yang engkau hendaklah atau Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan kesyukuran atas takdir dan ketetapan itu. Ya. Mungkin secara zahir, ya, ketika seseorang mendapatkan ujian berupa musibah, apakah kefakiran, rasa sakit, ya, itu dia merasa berat ketika mendapatkan ujian itu. Namun ketika berjalan waktu, ya, terkadang dia mendapati bahwasanya ujian dan cobaan tersebut itu merupakan kebaikan untuknya. Sebagai contoh misalnya, ya, ada seorang talibul ilm, ya, mungkin dia merasa apa yang dia dapatkan dari kiriman atau yang lainnya itu kurang, ya, tidak seperti saudara-saudara yang lainnya. Namun setelah dia menjalani masa-masa talibul ilm, dia melihat teman-temannya datang silih berganti, datang kemudian pergi, datang kemudian pergi, dalam keadaan dia yang tidak mendapatkan kecukupan dalam hal kiriman atau yang lainnya, dia bisa bertahan, dia bisa mendapatkan berbagai macam faedah di tempat talibul ilminya, apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kecukupan. Maka dengan itu dia sadar bahwasanya kefakiran itu membantu dia untuk istiqomah dalam talibul ilm. Demikian pula sebagian ikhwah mungkin pernah merasakan, ya, sebelum mengenal dakwah sunnah, ya, merasakan pendidikan di luar ma'had, ya, pendidikan umum, ya, maka dia akan melihat orang-orang yang memiliki kecukupan pada masa-masa itu banyak sekali terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, khalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, yang ketika dia mengenal sunnah pun, ya, belum tentu dia merasa menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Ya. Bahkan mungkin itu akan menjadi kenangan indah menurut dia yang akan diceritakan kepada keluarganya. Berbeda halnya ketika seseorang, ya, diberikan kefakiran pada masa-masa itu sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk itu, maka ketika dia mengenal sunnah, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa dia dalam kondisi jahil, tidak mengenal as-sunnah. Itu di antara hikmah, ya, yang seseorang itu patut untuk bersyukur ketika mendapatkan ujian serta cobaan. Demikian pula, ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian serta cobaan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang akan dia amalkan dengan kondisi yang dia diterima, ya, kondisi yang dia terima. Apakah dia menjadi seorang yang bersabar, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau tekah dia akan menjadi seorang yang berkeluh kesah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh para hamba. Ya. Namun, ya, seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna tentu dia akan memanfaatkan setiap momen, ya, kondisi keadaan yang dia jalani dalam hidupnya untuk menjadikannya sebagai amalan terbaik yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hal itu dialami oleh para pendahulu kita yang soleh. Ya. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau menceritakan, beliau mengatakan, "Lau sya'allahu azza wa jalla la ja'alakum agniya la faqira fikum." Jika Allah subhanahu wa jalla menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kalian seluruhnya orang-orang yang memiliki kecukupan, kekayaan, tidak ada kefakiran di antara kalian. Tidak ada seorang fakir pun di antara kalian. Walau syaa la ja'alakum fuqara la ghaniya fikum. Demikian pula jika Allah kehendaki, niscaya Allah akan jadikan kalian sebagai orang-orang fakir atau fuqara. Tidak ada orang kaya di antara kalian. Walakin ibtala ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Liyang dzura kaifa ta'malun, agar Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana yang kalian amalkan terhadap takdir serta ketetapan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Summa dalla ibadahu ala makarimil akhlak, kemudian Allah menunjukkan kepada para hamba-hambanya dari bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Faqala jalla jalaluh, maka Allah jalla jalaluh berfirman dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, yakni orang-orang Ansar, ya, mereka mendahulukan dari diri-diri mereka, ya, orang lain, ya, walau kana bihim khasasah, meskipun diri mereka itu memiliki kesulitan. Wa mayyuka sukha nafsihi faulaika humul muflihun, barang siapa yang terjaga dirinya dari kebakhilan, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Kemudian beliau menceritakan, kunna na'udul bakhila minna alladhi yukridu akhahu dirham. Kami menganggap, ya, kami dahulu menganggap orang yang bakhil di antara kami itu adalah orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan dirham. Yani ketika dia melihat saudaranya dalam keadaan butuh, ya, maka dia memberikan bantuannya itu dengan cara memberikan pinjaman. Ya, memang tidak salah. Namun pada masa itu, ya, apakah beliau ini Al-Hasan Al-Basri menceritakan keadaan para sahabat atau para tabi'in, orang-orang yang sezaman dengan beliau? Beliau menganggap, mereka menganggap orang yang bakhil itu adalah orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan dirham, ya, ketika saudaranya membutuhkan. Id kunna nu'amilu bil musyarakah wal izar, ketika dahulu kami bermuamalah, ya, dengan saudara-saudaranya dengan musyarakah, ya, saling kerjasama, saling berbagi. Demikian pula saling mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ya. Wallah, laqad kana akhadun man ra'aitu wa sahibtu yashuku izarahu fayu'thiru akhahu binisfihi wa yabqa lahu ma baqiya. Demi Allah, sungguh dahulu ada seseorang yang dia aku lihat, aku bersahabat dengannya, dia merobek sarungnya, kemudian dia izhar, dia dahulukan untuk saudaranya setengahnya, dia berikan untuk saudaranya setengahnya, dan dia sisakan setengahnya untuk dia pakai sendiri. Ya. Lihat bagaimana keadaan orang yang diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita pada masa-masa sekarang, itu sangat-sangat jauh. Ya. Apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan untuk saudara kita, itu tidak ada seujung kukunya dari apa yang dibelanjakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan salafun salih yang lainnya. Ya. Meskipun dari sisi jumlah, ya, tidak bisa dibandingkan uang 100 ribu, 200 ribu pada masa sekarang, atau 1 juta, dengan setengah kain sarung. Ya. Namun, lihat bagaimana sisi pengorbanannya. Mereka hanya punya sarung satu, dibelah dua untuk diberikan kepada saudaranya. Walaqad kana rajul mimman kana qablakum yasumu. Dan sungguh ada seseorang dari para orang sebelum kalian, dulu dia berpuasa. Fa idza kana inda fitrihi. Dan jika dia mendekati masa berbuka, marra ala ba'dhi ikhwanihi, maka dia lewat pada sebagian saudaranya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, inni sumtu hadzal yaum lillah, sesungguhnya aku puasa hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aradtu in taqabbalahu Allah minni ay yakuna laka fihi khadzun. Dan aku ingin jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan dariku tersebut, engkau juga bisa memiliki bagian dari hal itu. Fahalumma syai'an min asya'ika, maka mari, ya, kita kumpulkan sesuatu dari makan malammu, ya. Yakni diajak untuk berbuka bersama, ya. Diajak untuk berbuka bersama. Mungkin dia memiliki kelebihan, kelebihan dalam hal makanan untuk berbuka puasa. Misal dia beli roti, ya. Dia memiliki roti yang bagus, dia memiliki susu, ya. Saudaranya hanya punya air dan kurma, ya. Maka kata beliau, fayatihil akhar ma tayassara min ma'in wa tamrin yuftiru alaih. Maka datang sahabatnya yang lainnya dengan membawa apa yang mudah baginya berupa air dan kurma untuk dia berbuka. Yabtaghi ayyaksibahu ajra. Dia berharap, ya, dengan berbagi ketika dia berbuka puasa tadi, makan bersama, ya, akan mendapatkan pahala dari hal itu. Wa in kana ghaniyan anilladzi indahu. Meskipun orang yang ingin berbagi tadi, orang yang memiliki kecukupan tadi untuk berbuka puasa itu enggak butuh kepada makanan saudaranya. Ya. Namun, ya, meskipun demikian dia ingin berbagi dengan saudaranya. Ya. Lihat, ya, bagaimana keadaan salafuna saleh yang diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Semangatnya mereka meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan sederhana, namun mereka masih bisa berbagi dengan saudaranya, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita berusaha mencontohnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini diantara hikmah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada para hamba-hambanya. Allah akan melihat apa yang dia amalkan. Apakah dia bersabar? Apakah dia ridho? Apakah dia bisa bersyukur? Ya. Dan itu kedudukan yang paling tinggi ketika seorang mendapatkan ujian. Dia mampu bersyukur terhadap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa memanfaatkan setiap momen, setiap kondisi yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa ala hadza fa inna husnal khuluq ma Allah nahwa aqdarihi. Dan atas hal ini maka akhlak yang baik bersama Allah, ya, terhadap takdir serta ketetapannya, huwa annal insan yardo wa yastaslimu wa yatma'innu, ya. Bahwasanya seorang itu ridho, ya, berserah diri, tenang terhadap takdir serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza imtadaha Allah taala as-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada orang-orang yang bersabar, yang jika mereka mendapatkan sebuah musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Waqal, Allah berfirman tentang mereka, wabashiris sobirin, dan beritakanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Wanujizu masabaqa, maka kita ringkas apa yang telah terdahulu penyebutannya. Nakul, kita katakan, inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu fi muamalatil khaliq. Sesungguhnya akhlak yang baik sebagaimana itu diterapkan pada muamalah terhadap para makhluk, maka itu diterapkan pula pada muamalah bersama al-khaliq, yaitu sang penciptanya. Wa anna husnal khuluq fi muamalatil khaliq huwa talaki akhbarihi bitasdiq wa talaki ahkamihi bil qabul wa tadbiq wa talaki aqdarihi bis sabri war ridha. Hadza husnul khuluq ma Allah. Dan bahwasanya akhlak yang baik dalam muamalah bersama dengan al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menerima berita-berita dari Allah dengan sikap membenarkan. Demikian pula menerima hukum-hukum Allah dengan penerimaan dan menerapkan, melaksanakan. Yang ketiga, menerima takdir serta ketetapan Allah dengan sikap sabar dan ridho. Ini adalah akhlak yang baik bersama Allah Azza wa Jalla. Amma husnul khuluq ma'al mahluk, adapun akhlak yang baik bersama makhluk, fa'arrafahu ba'duhum, maka sebagian para ulama memberikan takrif, pengertian. Wa yudkaru anil Hasan al-Basri, dan disebutkan dari Al-Hasan al-Basri, annahu qal, ya, bahwasanya beliau menyebutkan pengertian tentang akhlak yang baik, kaful adha, menahan diri dari memberikan gangguan, ya. Wa badlun nadha, mencurahkan segala kebaikan. Wa talaqatul wajhi, dan memiliki wajah yang berseri-seri. Salah satu umur, ada tiga perkara. Kaful adha, badlun nadha, talaqatul wajhi. Wa makna kaful adha, dan makna kaful adha, annal insana yakuffa adzahu an annal insana yakuffu adzahu an ghairihi. Seseorang itu menahan diri, ya, menahan gangguannya dari selainnya. Sawa'un kana hadzal adza yata'allaqu bil mal aw yata'allaqu bin nafsi aw yata'allaqu bil arad. Sama saja apakah gangguan ini berkaitan dengan hartanya, atau berkaitan dengan jiwanya, atau berkaitan dengan kehormatannya. Faman lam yakuffa adzahu anil khalqi falaysa min husnil khuluq. Maka barang siapa yang tidak menahan gangguannya dari makhluk yang lainnya, atau terhadap makhluk yang lainnya, maka dia bukan orang yang disifati memiliki akhlak yang baik. Bal huwa sayyi'ul khuluq, bahkan dia adalah orang yang memiliki akhlak yang buruk. Wa qad a'lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'zami majma'in istama'a bihi fi ummatihi. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wasallam telah mengumumkan dalam kumpulan besar, ya, di mana umatnya berkumpul pada hari itu, yakni pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada. Qal, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmatiku yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian untuk dilanggar. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini, yakni hari Arafah, fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yakni bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah. Idza kana rajulun ya'tadi 'alan nas bil khiyanah aw ya'tadi 'alan nas bid darbi wal jinayah aw ya'tadi 'alan nas fil arad aw bis sabi wal ghibah fa hadza laisa bi husnil khuluq ma'an nas. Jika seseorang melampaui batas terhadap orang lainnya dengan perbuatan khianat, ya misalnya dia diberikan amanah, ya, kemudian dia tidak sampaikan amanah itu, ya, dia dipercaya untuk memegang sebuah jabatan, dia sia-siakan jabatan tersebut. Aw ya'tadi 'alan nas bidzabi wal jinayah, atau dia bersikap melampaui batas terhadap orang lainnya dengan memukulnya, demikian pula pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Atau dia bersikap melampaui batas kepada orang lain dalam hal kehormatannya, seperti atau dengan mencela, menggibah. Fahadha laisa bi husnil khuluq ma'an nas, maka ini bukan sikap akhlak yang baik terhadap manusia yang lainnya. Li'annahu lam yakufa adzahu anhum, karena dia tidak menahan gangguannya dari manusia yang lainnya. Wa ya'dhumu ismu dzalika kullama kana muwajjihan ila man lahu haqqun 'alaika akbar, dan akan besar dosanya, ya, bersikap melampaui batas dalam hal harta, kehormatan, jiwa, ya, ketika hal itu diarahkan kepada orang yang engkau, yang dia memiliki hak atas dirimu, ya. Semakin besar haknya dia yang harus engkau tunaikan, kemudian engkau memiliki pelanggaran terhadapnya, maka semakin besar pula dosanya. Fal isaatu ilal walidain masalan adzamu minal isaah ila ghairihima, maka bersikap buruk, berakhlak yang buruk kepada kedua orang tua misalnya, itu lebih besar dosanya dibandingkan berbuat buruk kepada selain keduanya. Apakah bentuknya ucapan yang menyakitkan, celaan, bentakan, atau lebih dari itu, ya. Wal isaa'a ilal aqarib a'dhamu minal isaa'a ilal aba'id, berbuat buruk kepada kerabat dekat dosanya lebih besar daripada berbuat buruk kepada kerabat yang jauh. Wal isaa'a ilal jiran a'dhamu minal isaa'a ila man laisu jiranan laka, dan berbuat buruk kepada tetangga itu lebih besar dosanya daripada berbuat buruk kepada orang yang tidak termasuk tetanggamu. Ya. Wa li hadza qala an-nabi alaihi salatu wasalam, oleh karena ini bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasul mengulanginya 3 kali. Kila, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, man ya Rasulullah, siapa orang itu wahai Rasulullah yang ditekankan dia tidak beriman, ditekankan sebanyak 3 kali oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Qal, maka Rasul menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan serta kejelekannya. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat al-Imam Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Wal bawa'ik hiya syurur, ya, bawaik adalah kejelekan-kejelekannya. Maka seorang muslim mukmin, terkhusus sunni salafi, berusaha untuk mengoreksi, introspeksi, ya, hal-hal yang mungkin akan mengganggu tetangganya, apapun bentuknya. Segala sesuatu yang mengganggu tetangganya, ya, hendaklah dia berusaha untuk menghilangkannya. Rasul mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Siapa itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ik. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan serta kejelekannya. Wa amma badlun nadha, adapun badlun nadha, an-nadha huwal karam wal jud, adalah kedermawanan. Yakni antabdala al-karama wal juda, yakni engkau curahkan kedermawananmu, ya. Wal karam laisa kama yadhunhu ba'dun nas wa antabdala al-mal. Dan al-karam, kedermawanan itu tidaklah seperti yang disangka oleh sebagian manusia hanya sekedar mencurahkan harta. Ya. Balil karam yakunu fi badlin nafsi. Bahkan kedermawan itu, ya, bentuknya bisa mencurahkan jiwa, yakni bisa berupa tenaga, ya, pikiran, ya, ketika saudaranya membutuhkan. Wa fi badlil jah, demikian pula dalam hal memberikan bantuan kepada saudaranya dengan kedudukannya. Wa fi badlil mal, demikian pula termasuk dari hal itu adalah mencurahkan, memberikan harta. Idza ra'aina syakhsan yaddi hawaijan nas yusaiduhum yatawajjahu fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusul ilaihi. Jika kita melihat seseorang yang menunaikan hajat manusia, kebutuhan manusia, membantu mereka, demikian pula mengarahkan orang-orang yang memiliki kebutuhan, ya, kepada orang yang tidak mampu agar sampai kepadanya. Ya, ini misalnya, ya. Misalnya ada seseorang memiliki kebutuhan mendesak, ya. Dia tidak faham, tidak mengerti kepada siapa dia meminta bantuan, ya. Dalam keadaan kondisi terdesak, ya. Maka sebagai sahabat, sebagai teman, tentunya memiliki keinginan untuk memberikan bantuan. Namun apalah daya, dia tidak memiliki kemampuan. Maka mungkin dia memiliki kedudukan orang yang dihormati, ya, disampaikan kebutuhan orang tersebut kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan, ya. Orang yang mampu memberikan bantuan, dia menjadi seorang pemberi syafaat. Ya. Demikian pula termasuk bentuk al-karam yansyuru ilmahu bainan nas, dia menyebarkan ilmunya di antara manusia. Yabdalu malahu bainan nas, demikian pula mencurahkan hartanya di antara manusia. Ya. Fa inna nasifuhu bi khusnil khuluq li'annahu badlun nadha. Maka kita sifati dia orang yang mencurahkan segala kemampuannya, apa yang dimiliki, untuk memberikan bantuan kepada saudaranya yang butuhkan, maka kita sifati dia memiliki akhlak yang baik. Li'annahu badlun nadha, karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya, apa yang dia mampu untuk berikan, dia berikan. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillah haitsu makunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamkhuha, maka ikutilah kejelekan yang pernah engkau kerjakan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik. Wa makna zalika, annaka idza zulimta au usi'a ilaika fa innaka ta'fu wa taswahu. Makna dari hal itu bahwasanya jika engkau dizalimi, engkau diperlakukan buruk atau mendapatkan perlakuan buruk, maka di antara bentuk akhlak yang baik adalah engkau memberikan maaf, engkau berlapang dada. Waqad imtadahallah al-afina 'anil nas, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang memberikan maaf atas kesalahan manusia yang lainnya. Faqala fi ahli jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada masa-masa senang, demikian pula masa-masa sulit, demikian pula orang-orang yang menahan amarahnya, orang yang berikan maaf atas kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala Allah ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anta'fu aqrabu litaqwa, dan engkau memberikan maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah kalian memberikan maaf, hendaklah kalian berlapang dada. Ayat ini berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia mendapati saudara kerabatnya yang dia tolong, yang beliau tolong, karena kerabatnya ini seorang sahabat yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit beliau tolong berikan bantuan, namun terjatuh dalam fitnah yang menimpa putrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, turut menyebarkan berita dusta. Tentu sebuah kesalahan yang besar. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf, hendaklah mereka berlapang dada. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, kemudian setelah itu terjadi perbaikan pada orang yang dimaafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin yattasilu bin nas falabudda ayyajida minan nas syai'an minal isaah. Maka setiap orang yang berhubungan dengan manusia yang lainnya, maka mesti dia akan mendapati dari orang lain itu sesuatu dari keburukan. Enggak akan mulus ketika seseorang bergaul, bersahabat dengan orang lain. Mesti ada sesuatu yang dia tidak suka, karena mengganggu dirinya. Fa mauqifuhu min hadhil isaah ayyafu wa yasfah. Maka mauqifnya, sikapnya dia terhadap keburukan ini yang muncul dari orang lain adalah hendaklah dia memberikan maaf, berlapang dada. Wal ya'lam ilmal yakin annahu bi'afihi wa safihi wa mujazatihi bil khusna saufa tanqalibu al adawah bainahu wa baina akhihi ila wilayatin wa sadaqatin. Dan hendaklah dia mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yang pasti, dengan sebab maafnya dia, lapang dadanya dia, memaafkannya dia, kemudian membalasnya dengannya lebih baik, niscaya permusuhan antara dia dengan saudaranya akan berubah menjadi wilayah, kesetiaan, persahabatan. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan demikian pula dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka niscaya setelah itu akan antara engkau dengannya, ya, yang pada awalnya ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah itu akan menjadi teman yang setia, ya. Famahual ahsan, maka manakah yang lebih baik, asai'a ama hasanah, kejelekan atau kebaikan, al-hasanah. Wa ta'amalu, ya, maka kebaikanlah yang lebih baik tentunya. Wa ta'amalu ayyuhal arifun bil lughatil arabiyah, maka perhatikanlah wahai orang-orang yang memahami bahasa Arab, kaifa ja'atin natijah bi idza al-fujaiyah tadullu 'alal hadasil fauri fi natijatiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dengan mendahulukan dengan idza al-fujaiyah, yang menunjukkan bahwasanya hasil akibat dari seseorang itu memberikan maaf, membalas kejelekan dengan yang lebih baik, itu balasannya langsung dia dapatkan, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka ya niscaya, ya, dalam waktu dekat, ya, secara langsung, ya, antara engkau dengan orang, dengan dia yang pada awalnya ada permusuhan, itu akan menjadi teman setia. Ya. Walakin hal kullu ahadin yuwafiqu ila dzalik, akan tetapi apakah setiap orang itu pantas untuk diberlakukan seperti itu? Wa ma yulaqaha illa walakin hal kullu ahadin yuwafiqu ila dzalik, akan tetapi apakah setiap orang itu akan diberikan taufik untuk bersikap seperti itu, mampu untuk memberikan maaf lapang dada terhadap kesalahan saudaranya, bahkan memberikan balasan yang lebih baik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim." Maka itu tidaklah dimiliki, tidak didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar, ya. Dan tidaklah itu akan dimiliki kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar, ya, dari kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.